sangka kan begini paduan pandang menggesan di hati. Kau ku namakan Putri Puspa Dewi, berlambang kasih nan abadi. Bintang-bintang nan cemerlang, bagaikan kerling matamu cuita. Bulan purnama laksana jelmaan, wajahmu adinda sayang. Tidurku tak nyenyak, acap kali terjaga. Kenanganku melayang jauh tinggi di awan. Kemana kau kan ku cari, rimba yang mana harus ku arungi. Bawalah daku ke taman asmara, membina cinta abadi. Bintang-bintang nan cemerlang, bagaikan kerling matamu cuita. Bulan purnama laksana jelmaan, wajahmu adinda sayang. Tak nyenyak, acap kali terjaga. Kenanganku melayang jauh tinggi di awan. Kemana kau kan ku cari, yang mana harus ku arungi. Bawalah daku ke taman asmara, membina cinta. Oh.